Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita akan baca syarahnya, kemarin kita sudah baca matannya, yaitu peringatan tentang bahaya kesyirikan dan bahaya berbagai macam jenis kemaksiatan. Kita lihat berikutnya, qauluhu wa minha as-sab' al-mubiqat al-muhlikat. Di antara perkara yang membahayakan bagi seorang hamba di antaranya adalah as-sab'u al-mubiqat al-muhlikat. Tujuh perkara yang bisa membinasakan. Kita lihat hadisnya. Dzakarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis wahid. Tujuh perkara tersebut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau menyebutkan dalam satu hadis. Itu tujuh perkara tersebut disebutkan dalam satu hadis. Qala, beliau mengatakan, istanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan. Tujuh perkara yang bisa membinasakan, menghancurkan, menghantarkan pelakunya ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala wal iyadz billah. Apa itu? Pertama, asyirku billah, syirik. Kemarin kita baca kemarin jamatannya ya, ternyata disebutkan dalam satu hadis. Pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah kami sebutkan definisi asyirik, bahwasanya definisi yang paling bagus, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah taala. Jadi syirik itu orang menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Samakan, baik itu dalam hal dimintai rezeki, baik dimintai keberkahan atau yang semisalnya. Itu definisi kesyirikan yang masyhur dan sering disebutkan para ulama, di antaranya Al-Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimatullah alaih, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan yang selain Allah dengan Allah taala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah taala. Jadi enggak boleh orang lain ikut campur. Nah, dia samakan sama dia. Dia samakan, dia duakan Allah taala dalam hal tersebut. Itu adalah kesyirikan. Kita lihat. Yang kedua, as-sihr. Was-sihr, yaitu sihir yang dilewati kemarin ya. Sihir semuanya hitam, semuanya kelam, semuanya jelek. Nah, oleh karena itu sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa haddus sahir al-qatl. Hukuman bagi tukang sihir itu dibunuh hukumannya. Naam. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan benar. Berarti membunuh jiwa, membunuh manusia kalau benar boleh. Dengan catatan apa? Ada udzur yang syar'i. Ada alasan yang syar'i. Seperti apa kemarin? Murtad. Kemudian apa? Kisos. Kemudian apa? Rajam. Tiga ini faktor alasan yang darahnya seorang muslim boleh dialirkan. Faham ya? Karena murtad, dibunuh kalau murtad. Kemudian karena kisos, jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga karena rajam. Nah, kita lihat. Yang keempat, wa'aklu riba, memakan harta riba. Dan kita lewati semua jenis ribawiyah, hindari. Baik dalam hal jual beli, transaksi jual beli atau yang semisalnya, tukar menukar barang atau yang semisalnya, hindari ribawiyah. Nah, Yang berikutnya, yang kelima, wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Allah musta'an. Makan harta anak yatim bukan berarti hartanya dimakan langsung, itu bukan, tapi menghabiskan harta yang diamanahkan untuk apa? Anak yatim, dia habiskan untuk pribadi. Dalam kondisi na barakallahu fikum, anak yatim tersebut di bawah tanggung jawab dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya secara global memakan harta anak yatim haram. Yang berikutnya, yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf. Lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran haram. Jadi kalau sudah perang melawan musuh, jangan lari. Kalau dia bakatnya dalam bidang logistik, ya logistik enggak masalah. Atau dia dalam bidang menghantarkan makanan, ya enggak masalah. Intinya jangan lari dari medan peperangan. Baik itu perang yang sifatnya menyerbu atau sifatnya bertahan. Paham ya? Jangan lari. Nah, barakallahu fikum. Dulu banyak ketika di Damaskus perang terakhir kemarin, banyak dari kalangan orang-orang kita gelari orang-orang munafikun. Itu orang-orang yang terselubung. Mereka seakan-akan awal mulanya ketika sebelum ada perang itu, masya Allah, di pondok, di Damaskus, gini-gini. Begitu ada perang, mereka ternyata apa? Enggak bertahan di situ, lari mereka. Lari tapi minta bantuan orang-orang Syiah. Paham ya? Orang Syiah fasilitasnya kan memadai. Ditelepon, pakai speaker, siapa yang mau keluar dari Damaskus, hubungi nomor sekian-sekian. Ternyata ada beberapa tempat yang memang sudah siap bis-bis itu. Jadi orang-orang yang kira-kira mereka nah mau lari dari peperangan tadi itu, lari lewat belakang. Allah musta'an. Padahal kondisi keadaannya walhamdulillah kemenangan di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Allah musta'an. Jadi termasuk dosa besar adalah apa? Lari dari medan peperangan. Naam. Yang berikutnya, yang ketujuh, waqatful muhsanatil mu'minatil ghafilat, muttafaqun alaih. Menuduh seorang wanita berzina dengan tuduhan yang keji. Wanita tersebut bukan wanita sembarangan, wanita yang sudah menjaga kehormatannya dan mukminah lagi dituduh. Wah, ini termasuk apa? Perkara yang sangat berbahaya. Menuduh berzina, menuduh melakukan nah barakallahu fikum liwat misalkan, nah itu semuanya harus ada bukti dan saksi. Kalau cuma tuduhan saja enggak bisa datangkan saksi, maka dicambuk 80 kali cambukan. Na'am barakallahu fikum. Bisa dilihat kisahnya dalam surat apa itu? An-Nur ya. Na'am barakallahu fikum, keadaan orang-orang yang menuduh kemudian tidak mampu mendatangkan saksi. Berikutnya, wa qala Syekh rahimahullah at-tahdhir minasyirki wa anwa'ih. Al-hadar wa tahdhir minasyirki, kata beliau, memperingatkan dari bahaya kesyirikan dan jenis-jenisnya dan memberikan peringatan serta memperingatkan dari bahayanya kesyirikan, kata beliau maknanya, asyirku, syirik itu, kata beliau, sarfu ayyi naw'in min anwa'il ubudiyah li ghairillah, menyerahkan salah satu jenis daripada jenis-jenis peribadatan untuk selain Allah Ta'ala, itu syirik. Paham ya? Bersujud dia serahkan kepada batu-batuan. Paham ya? Kemudian menyembelih sembelian dia peruntukkan untuk Mbah Fulan Mbah Alan. Paham ya? Bernazar dia tujukan kepada nam Syekh Fulan Syekh Alan misalkan. Seperti zaman-zaman sekarang atau mungkin zaman-zaman dahulu dan zaman sekarang masih ada juga. Kadangkala kalau orang mau bikin jembatan, itu mereka ritualnya enggak cukup sehari dua hari. Kadang mereka harus tahlilan berapa hari terlebih dahulu. Karena jembatan ini mau dilalui banyak orang nanti. Paham ya? Kemudian ada sebagian mereka yang sampai ekstrim. Nah, menyembelih kerbau atau sapi, ya, kepalanya ditanam di bagian apa? Bagian ujung-ujung jembatan tadi itu, sebelum dibangun jembatan. Allahu musta'an. Syirik. Naam, Allahu musta'an. Jadi hati-hati ya. Namanya kesyirikan bahaya sekali. Bisa menghancurkan semua amalan kalau akbar, atau menghancurkan amalan yang terkena syirikan kalau asghar. Waqad taqaddama bayanu syirki wa anwa'ihi fid darsir rafi' faraji'hu. Dan sungguh telah lewat penjelasan mengenai syirik dan macam-macamnya pada pelajaran yang keempat, maka lihatlah kembali. Waqat warada tahdhir min asy-syirki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang peringatan memperingatkan akan bahayanya kesyirikan, baik itu dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang peringatannya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah, karena sungguhnya berbuat kesyirikan atau kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Ini ucapan siapa ini? Luqman Al-Hakim kepada putranya. Nah, menasihati putranya agar apa? Agar na barakallahu fikum, nam tidak berbuat kesyirikan, karena kedzaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Wa syirku min akbaril kaba'ir, dan kesyirikan itu merupakan apa? Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar kesyirikan ini. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah. Muttafaqun alaihi, ini dalil jelas sekali. Suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada segenap para sahabat, pada segenap sahabat Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besarnya? Qalu, kemudian segenap para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, yang pertama yang paling besarnya adalah berbuat syirik kepada Allah SWT. Kenapa? Karena sudah diciptakan, sudah diberi rezeki, dia malah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'alanillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah taala dalam kondisi Allah taala yang menciptakan engkau. Bayangkan. Nah, tidak ada rasa syukur di situ ya. Allahul musta'an. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis yang mulia ini kita ambil pendalilan, dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian yang besar-besar ada, itu ada yang lebih besar lagi. Daripada lingkupan dosa besar itu ada yang lebih besar lagi, yaitu al-isyraku billah. Itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wa min asy-syirki an yasjuda li ghairillah aw yad'a ghairallah wa yatlub minhu qada'a hajatihi. Allahul musta'an. Termasuk bentuk kesyirikan sujud kepada selain Allah taala dan berdoa kepada selain Allah taala, meminta kebutuhan kehidupannya kepada selain Allah taala. Allahul musta'an. Inilah yang terjadi ya. Na'am barakallahu fikum, orang kadang pengin kaya malah larinya ke dukun mencari pesugihan. Paham ya, larinya ke kuburan mencari pesugihan. Larinya ke tukang apa? Tukang sihir atau yang semisalnya. Tujuannya apa? Biar kaya. Tujuannya biar kaya. Padahal siapa yang mampu memberikan kekayaan secara mutlak itu siapa? Allah Ta'ala. Larinya malah ke dukun. Dukunnya mensyaratkan. Syaratnya setiap malam Jumat Kliwon, tabur bunga di perempatan jalan. Ada seperti itu. Paham ya? Dulu sempat heran ya, pernah suatu ketika anak jumpai itu lewat di perempatan jalan. Setiap hari Jumat pagi, tapi malamnya Jumat Kliwon itu ya. Jumat Kliwon itu, banyak bunga tabur itu. Wah, kemudian tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, ya itu diantaranya orang-orang yang melakukan ritual tadi itu, biar kaya, biar cepat apa, nah barakallahu fikum mendapatkan uang yang banyak, walaupun kadang-kadang mereka minta bantuan jin. Jadi seperti misalkan ada orang katakan pelihara tuyul itu mungkin aja, karena jin macam-macam bentuknya, paham ya? Nah barakallahu fikum, pesugihan-pesugihan yang mereka mencari bukan apa? Bukan kepada Allah Ta'ala mereka mencarinya, itu seperti itu modelnya, bantuan jin atau yang semisalnya. Nanti disyaratkan nyembelih ayam apa? Ayam cemani. Ayam cemani yang warnanya hitam semuanya, paham ya? Nah barakallahu fikum, macam-macam. Allahumma musta'an, kesyirikan macam-macam bentuknya. Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin ya, kalau minta langsung gitu loh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, langsungan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya apa? Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan untuk kalian. Langsungan minta kepada Allah Ta'ala, langsungan. Paham ya? Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap-Ku, sombong di dalam beribadah kepada-Ku, maksudnya tidak mau minta kepada Allah Ta'ala, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Kemudian Allah Taala juga menjamin, menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas langsung. Katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan diriku itu dekat. Diriku dekat kata Allah Taala. Mengabulkan doanya seorang yang berdoa. Namanya memberikan pemberian kepada orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat balil ayat bal karabin li ghairillah ya azza wa jal, atau menyembah atau menyembelih menyembelih sembelian kepada selain Allah Taala. Allahu musta'an. Aw yaqdum ayyan naw'in min anwa'il ibadah min anwa'il ubudiyyah li ghairillah, atau mempersembahkan salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Taala. Ini haram. Sawa'un kana hadzal mad'u hayyan aw mayyitan aw qabran aw sanaman aw hajaran aw shajaran aw malakan aw nabiyyan aw waliyan aw hayawanan aw dzalik. Bayangkan ini syirik macam-macam bentuknya. Baik yang dia mintai, yang dia seru, yang dia berdoa kepadanya, baik itu orang hidup atau orang mati, kuburan atau berhala, ataupun batu ataupun pohon ataupun malaikat ataupun nabi ataupun wali ataupun hewan. Bayangkan hewan. Jadi minta kepada hewan itu syirik juga. Paham ya? Nah, zaman sekarang kan udah tahu sendiri kan, contoh yang paling dekatnya yang mereka agungkan terkadang dimintai apa? Keberkahannya ya, kiai siapa? Kiai Slamet yang makruf itu ya. Itu kan kerbau hewan dimintai. Allah musta'an. Hati-hati. Kalau zaman sekarang di daerah India itu kalau sapi atau lembu di daerah beberapa tempat itu diagungkan. Jadi enggak boleh menyembelih sapi itu. Paham ya, diagungkan, nanti asas ada apa? Ada barakal waktu-waktu khusus dimandikan, dirayakan sapi padahal. Paham ya? Allahul musta'an seperti itu. Sampai tingkatan seperti itu ya tingkatannya. Kullu hadza min asy-syirki alladzi la yaghfiruhu Allah ta'ala lil 'abdi illa an yatuba wa yadkhul fil Islam min jadid. Ngeri ini balasannya. Itu semua tadi syirik yang model seperti tadi itu semuanya Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya. Tidak akan mengampuni seorang hamba sampai dia tobat dan masuk Islam mulai dari baru. Paham ya? Masuk Islam mulai baru. Dari awal itu. Berarti seakan-akan dah kafir sudah. Paham ya? Wallahi billah. Karena kesyirikan ngeri ya zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman dahulu kan, kita lewati pembahasannya. Disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Qala Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah apa? Membikin dosa dengan perbuatan dosa yang sangat besar. Allahul musta'an. Fal muslim la ya'bud illallah azza wa jal, wa la yad'u illallah, wa la yaqdu illa lillah. Maka hendaknya seorang muslim tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah, dan tidaklah tunduk kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, apa nusuk? Sesembelihanku. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala Rabb semesta alam. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Naam, seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Wa minasyirki aidan i'tiqadun anna lillahi zawjah wa waladan. Penting ini. Termasuk jenis kesyirikan, keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala punya istri dan punya anak. Ini bahaya ini. Meyakini Allah Ta'ala punya istri, punya anak. Parah sudah ini. Padahal apa? Dijelaskan kan? Dalam surat Maryam juga jelaskan mengenai tauhid. Dalam surat apa? Al-Ikhlas jelas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Itu pun masih ada. Ya, yang mengakui Allah Ta'ala itu, yang meyakini Allah Ta'ala punya anak. Orang-orang musyrikun zaman dahulu kan meyakini Allah Ta'ala punya anak. Siapa anak-anak Allah Ta'ala yang mereka anggap? Para malaikat. Para malaikat mereka jadikan anak-anak perempuan untuk Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Ya kan? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ. Artinya apa? Artinya waktu itu mereka menjadikan para malaikat itu hamba-hamba Allah Ta'ala sebagai apa? Inasa, anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Ditantang Allah Ta'ala, asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Enggak menyaksikan. Faham ya? Dan mereka sendiri yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak perempuan itu malaikat. Enggak suka kalau dilahirkan, dikasih kabar gembira dengan anak perempuan yang lain. Enggak mau mereka. Enggak suka. Ya kan? Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhim. Kalau dikasih kabar gembira mereka dengan lahirnya seorang anak-anak wanita, anak perempuan, wajahnya tiba-tiba menghitam dan marah mereka. Enggak suka, tapi mereka mengatakan Allah telah punya anak perempuan, bayangkan. Allahu musta'an. Asyhadu khalqahum? Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Allahu musta'an. Kita lihat di sini Allah Ta'ala mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, zat yang maha tunggal, esa, satu. Allahus samad, dialah Allah Ta'ala, zat yang apa? Bergantung semua makhluk kepadanya, semuanya. Mulai tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semuanya bergantung rezekinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang atau sesuatu yang hidup di muka bumi ini melainkan rezekinya di tangan Allah Ta'ala. Semuanya. Antum lihat nyamuk, lalat, hewan sekecil itu, rezekinya siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hewan-hewan yang lebih kecil, bakteri, virus misalkan. Itu kan kecil, butuh makan enggak mereka? Butuh makan, siapa yang nanggung rezekinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan. Ikan yang besar, ikan paus, ikan hiu, di lautan yang sangat luas seperti itu. Kemudian mereka juga butuh makan. Siapa yang nanggung rezekinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi semuanya sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki hamba-hambanya. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, mulai dari hewan, manusia, semuanya rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wama tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah, zat yang senantiasa memberikan rezeki dan zat yang maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi kalau menggantungkan rezeki jangan pernah kepada orang lain. Jangan pernah antum, kita, kalian menggantungkan rezeki kepada orang lain, jangan pernah. Karena kalau menggantungkan rezeki kepada orang lain mati, bingung dia. Ya enggak? Tapi kalau menggantungkan rezeki kepada zat yang tidak mati, kepada Allah Ta'ala, tenang hatinya. Paham ya? Nah, mutawakkal 'alallah. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Oleh karena itu ketika Nabi kita Muhammad alaihi wasallam meninggal dunia, saat itu segera para sahabat goncang mereka. Sampai Umar Khattab goncang, bayangkan. Umar Khattab goncang. Kok bisa ya? Enggak terima dengan kejadian tersebut. Akhirnya langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah. Memberikan apa arahan kepada segenap para sahabat, menenangkan keadaan para sahabat, mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Masyaallah. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, dia sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka dialah zat yang hidup tidak pernah mati. Masyaallah, penyandarannya kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nyandarkan semua rezeki jangan kepada manusia. Manusia itu hanya perantara. Rezeki mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kita lihat lagi. Lam yalid wa lam yulad. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana mungkin punya anak, istri aja enggak ada? Para ulama menyebut seperti itu kan? Maksudnya bagaimana Allah Ta'ala benar-benar tidak ada nam yang ikut campur urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sepadan, sepanding, yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang barakallahu fikum, dosa besar yang pertama ya. Adapun dosa besar yang berikutnya itu sihir insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah assalamatu wal afiyah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.